Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Teman-teman ladies yang berseri-seri karena sudah berhasil ngelupain mantan atau mantan itu jenis makhluk yang sulit banget dihapus ya. Kenapa sih susah banget ngelupain mantan? Kenapa Teh Rahma? Penyebabnya apa? Ini Teh Rahma sibuk. Mungkin karena belum move on. Makanya akan belajar sama Teteh di sini biar move on. Jadi kayaknya ya, dari waktu TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, yang kita pelajari adalah pelajaran mengingat, latihan mengingat. Belum ada pelajaran melupakan, baru jadi kurikulum. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita lupakan tapi enggak lupa. Lupa, giliran sesuatu yang harus kita ingat, gak inget-inget. Contohnya apa? Hafal Quran tuh, Al-Qurannya gak inget-inget. Giliran mantan, nempel terus. Jadi intinya latihan atau belajar melupakan. Jangan selalu mengingat, khusus ingatlah ya, ingatan kita hanya untuk Allah. Itu fakta pertama. Ini aku sebutin beberapa fakta seputar move on ya. Jadi teman-teman, jangan sebut si dia itu mantan ya. Sebut aja alumni. Si dia itu jangan disebut mantan ya, tapi sebut aja alumni. Kenapa? Karena hati masih suka reuni. Kalau mantan ya sudah selesai, masalahnya di sini itu yang ada alumni, akhirnya hati masih terus kembali reunian. Ya, itu fakta kedua seputar mantan. Fakta ketiga. Apa fakta ketiga? Fakta ketiga sebenarnya ini sebuah pertanyaan penting ya. Sebuah pertanyaan yang ngejelep banget. Ya, dari orang-orang yang sudah bingung gimana cara menolong para korban korban cinta, ditolong dari sisi manapun enggak tertolong. Akhirnya ya sudah, pertanyaannya adalah, jadi masih mau dilanjutkan ya, dilanjutkan apa nih? Jalani rasa tanpa status. Masih mau, masih jadi sudah main drama segala macam, segala rasa sudah dicoba, tapi nggak ada status. Jadi sebenarnya itu sebuah penderitaan. Orang banyak rasa yang dengan status aja menderita, apalagi banyak rasa tanpa status. Jadi teman-teman mau nggak aku kasih kuaci 1 kilo kuacian deh lo. Yang kesulitan move on. Oke. Masya Allah. Makanya judulnya pejuang move on. Orang berjuang itu ya, dia ngerasa banget beratnya. Ada yang bilang, rasanya gimana? Capek. Capek ya? Iya, capek banget. Pengen selesai. Tapi gak selesai-selesai ya. Kayak permen karet dikunyah, udah disepah, udah dikeluarin, kalau keinjek sepatu nempel lagi. Jadi itu pejuang move on, benar-benar dia berusaha membersihkan sepatu dia dari karet yang suka permen karet yang suka nempel di sepatu. Oleh karena itu teman-teman, benar-benar kita harus banyak membaca kehidupan ketika kita naik mobil, nyetir mobil. Itu kira-kira kalau nyetir mobil, supir itu ngelihat ke depan apa lihat ke spion terus? Ke depan. Coba bayangkan kalau ngelihatnya spion terus. Bisa nabrak. Makanya yang sudahlah. Lihatlah yang depan. Bergerak, move. Kamu harus bergerak. Lihat yang depan, jangan melulu lihat yang belakang, nanti akhirnya kamu bakal ketabrak. Iya, seperti supir tadi, kalau selalu ngelihat spion, spion itu hanya untuk menjauhkan ya dari bahaya masa lalu. Ya kalau masa lalu masih membahayakan terus ya, itu namanya nyusahin diri sendiri itu ya. Jadi ngelihat terus ke depan, fokus. Ini kayaknya ada yang mirip teman aku ya. Bukan ya, maaf. Ciri-ciri orang yang susah move on. Oh ya, maaf, ternyata salah. Oke, fakta selanjutnya. Apa ya? Nanti ya, kalau kamu sudah nemu dengan yang lebih baik, sudah nemu dengan yang lebih soleh, sudah nemu dengan yang lebih oke, baru kamu akan bicara. Pantesan Allah misahin, ternyata yang baru lebih seru. Oh, baru ngerti. Oh, pantesan Allah teh ya ngejauhin aku sama dia. Oh, ternyata yang baru lebih seru. Insya Allah ya. Jadi lihat ke depan, jangan terus-terusan melihat spion, nanti kamu celaka. Ya, jadi subhanallah, masalah move on ini benar-benar jadi jadi keluhan kebanyakan anak muda. Gimana caranya move on? Itu pertanyaan itu ditanya terus sama aku berkali-kali, setiap ketemu aku tanya itu lagi. Mi atau teh, gimana caranya move on? Ketemu lagi pertanyaannya sama, sampai aku tulis tidak menerima pertanyaan seputar mantan. Karena udah capek, ini perasaan udah dijawab, kok tanya lagi, saking apanya. Dia benar-benar berjuang untuk melupakan, dia benar-benar kesulitan berjuang ya untuk melupakan sang mantan. Jadi sebenarnya Masya Allah ya, perjuangan move on ini bagian dari jihad. Aku bilang ya, kamu kemarin ke Monas niat jihad, ya kan? Pas 2.12. Jihad kamu ke Monas mungkin ya dari jam berapa? Berangkat malam, pulang malam ya, berangkat malam, pulang malam. Sekitar 24 jam itu jihad kemarin. Tapi kalau kamu berjuang melupakan mantan, jihad kamu bukan hanya 24 jam. Pagi, siang, malam, ada yang datang harus dihapus lagi, ada yang datang harus di-delete lagi, ada yang datang, Masya Allah, itu lebih dahsyat dari jihad di Monas kemarin. Tapi serius ini ya, serius. Saya itu sudah berjihad, tapi kalau yang masalah satu itu, Masya Allah, luar biasa beratnya. Jadi ini ada obat untuk para pejuang move on, ya, yang berusaha mendelete para mantannya banyak banget mantannya. Yang pertama ya, obat pertama. Surat As-Saffat ayat 99. Yang mengaku sebagai pejuang move on, angkat tangan. Kalau malu gak usah ya, tadi udah banyak yang angkat tangan. Ini akan, ya, jadi move on itu bukan hanya dari mantan ya, punten ya. Move on itu dari segala hal yang tidak kita sukai. Segala hal yang kita benci yang berkaitan dengan masa lalu atau masa sekarang. Jadi move on itu kita bergerak dari medan kekalahan, ya, kelemahan, tak berdaya menuju kepada medan kemenangan. Makanya move, makanya kita harus bergerak. Kalau gak ada pergerakan hati, gak ada pergerakan jiwa, maka selama-lamanya kita mahzum. Mahzum itu golongan orang-orang yang kalah. Makanya obat pertama di surat As-Saffat. Di dalam hati, di dalam jiwa kita, kita baca dengan sepenuh rasa ya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sudah dibuka surat As-Saffat? Ayat 99. Ayat 99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku dulu yang baca, nanti teman-teman ikuti ya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yuk. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia berkata, sesungguhnya aku pergi kepada Rabbku. Aku menuju kepada Rabbku. Aku kembali kepada Rabbku. Sayahdin. Pasti Rabb aku akan memberi petunjuk. Kenapa begitu sulit kita move on? Sudah sehat, keseret lagi. Sudah sehat lagi, keseret lagi. Memang faktanya selalu ada yang menyeret kita dari dunia atau dari alam bahagia. Yang menyeret itu sangat menginginkan kita sengsara. Kalau sudah ingat mantan, gimana rasanya? Rasanya kecekek. Aduh, mantan, amit deh. Kalau sudah ingat mantan ya, yang tadinya hati tenang jadi gelisah. Apalagi kalau punya model mantan yang suka pamer. Tuh, Masya Allah itu. Ya, jadi baru putus seminggu dia udah pamer bahwa ya Rabbi. Nah, kalau sudah kondisi begini katakan waqala inni dhahibun ila Rabbi sayahdin. Katakan kepada mantan, kamu pulanglah dengan dia dan aku akan pulang dengan Rabbku. Adil enggak? Adil banget itu. Bahkan lebih dari keadilan. Yang pulang dengan Allah akan terjamin, dilindungi, nyaman, damai. Tapi masalahnya si dia pulang sama si mantan, pulang sama pasangannya, kita pulang sama maaf setan ya, jadi ngetawain kita. Nangis lu, nangis gak apa-apa, nangis aja. Kesel lu, kesel aja gak apa-apa gitu. Ya, jadi jangan sampai itu kekalahan, ya. Kekalahan besar kalau sampai kita pulang tidak menuju kepada Allah. Benar-benar ayat ini kalau kesulitan move on ulang lagi. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Serius ya Allah. Ya, aku akan pergi kepadamu, serius. Kalau aku sampai tidak pergi kepadamu, yang ada kesengsaraan, yang ada hanya kesusahan, yang ada hanya jengkel kepada mantan. Mantan udah laku, kok aku belum laku. Jengkel banget itu. Tapi kalau dia ngerasa sudah bersama Rabb-nya, ya, kata-katanya sabrai, santai brai. Sabang, santai bang, belum nemu apa pengganti ya enggak masalah. Jadi nanti insya Allah di pertemuan ladies selanjutnya akan kita bahas temukan cinta sejati. Asik banget. Pokoknya kalau lagi kelas cinta biasanya murid lama datang semua ditambah murid baru. Karena kelas cinta pada penasaran mendapatkan cinta sejati. Oke. Jadi intinya tips pertama, biar kamu mudah move on, kembalilah kepada Allah. Pulanglah kepada Allah. Jangan mau ditertawakan setan, apalagi ditertawakan mantan. Itu dua-duanya sama-sama menyakitkan. Jangan pernah, no way, kamu setan jangan ngetawain aku, apalagi kamu mantan ngetawain aku, no way. Tapi kalau kamu kelihatan kuat, kamu kelihatan bahagia tanpa mantan, ya mantan akan mantan akan sedikit berpikir ya, ini orang udah dinaikin, habis itu dibokin kok nggak, kok baik-baik saja ya, sudah dia apa, sudah dinaikin ke awan, habis itu dijatuhin kok dia baik-baik saja, dia akan berpikir bahwa yang ditinggalkan itu tangguh, cie, dan semakin lama semakin tangguh kok dilihat semakin lama semakin manis lagi ya. Jadi gimana, mau gak balikan sama mantan? Oke. Ud ilallah, ud ilallah, kembalilah kepada Allah, maka hati kamu akan tenang. Waladzikrullahi akbar, sesungguhnya mengingat Allah itu jauh lebih dahsyat. Fenomena orang yang gagal move on, maaf, yang di sininya, ya, hati dia nih, harusnya Allah itu akbar. Apa artinya akbar? Maha besar. Harusnya Allah besar, tapi di hati dia mengecil, dan yang gede adalah mantan. Ini fakta tentang gagal move on. Kalau kita gagal move on berarti kita sudah mengecilkan yang gede, yaitu Allah. Dan membesarkan yang kecil. Cuman mantan digede-gedein, rugi banget itu. Ya. Jadi benar-benar harus proporsional. Kalau Allah gede, kalau Allah besar, besarkanlah di hatimu. Penuhi rongga hatimu dengan Allah. Tapi kalau sebaliknya ya, kita gagal move on, itu berarti kita sedang membesarkan yang kecil. Membesarkan hawa nafsu kita. Dan itu akan terus berlangsung, dirasakan sampai, maaf, memang gagal move on ini bagian dari job desk-nya setan. Ya, dia punya tugas agar membuat orang kembali kepada keburukan, kembali kepada kesengsaraan, kembali kepada ketidaknyamanan, padahal sudah kondisinya nyaman. Makanya banyak sekali ya cara kita kembali kepada Allah, misalnya dengan membaca surat As-Saffat 99 tadi, atau hanya mengucapkan misalnya tadi enggak hafal kan? Waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Atau bisa kita ganti dengan yang sangat populer, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Ni'mal wakil, sebaik-baik wakilku. Wakil itu yang membereskan urusan aku. Yakin bahwa yang pergi akan terganti dengan yang lebih baik. Itu namanya dia yakin dia punya wakil. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maula itu tuan, sang penjamin. Ya, sang penolong, sang penjamin, an-nasir wa ni'man nasir. Jadi untuk latihan hasbunallah wa ni'mal wakil, manusia itu jatuh bangun. Ingat lagi sesuatu yang kita benci, baca lagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesel lagi, jengkel lagi, ingat lagi ke masa lalu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cara kembali kepada Allah ya, jadi benar-benar obat untuk para pejuang move on. Teman-teman pada dengar nama Khonsa? Khonsa, ibu para syuhada. Oke. Jadi di zaman sahabat ada seorang perempuan agung yang sudah belajar Islam banyak, pasti kenal dengan nama Khonsa. Enggak asing. Kenapa nama dia begitu harum? Semua orang tahu kenapa dia bisa harum? Karena dia memiliki 4 orang anak laki-laki yang syahid. Jadi disebut Ummus Syuhada, ibunda para syuhada. Harum namanya. Semua orang tahu bahwa Khonsa itu tangguh. Tapi ternyata kalau kita baca kehidupan Khonsa sebelum Islam, ternyata Khonsa ini jenis perempuan yang baper abis. Jenis perempuan yang susah move on. Jenis perempuan yang suka melodrama dalam kehidupan dia. Isinya drama, nangislah, bersedih, berpuisi dan lain sebagainya. Ketika itu beliau kehilangan adik laki-lakinya dalam peperangan. Di zaman jahiliyah banyak sekali peperangan. Adiknya meninggal, Khonsa bersedih dan sedih, kesedihannya itu bertahun-tahun. Biasanya orang sedih 3 bulan selesai. Ini sampai bertahun-tahun. Dia bersedih, dia menangis sampai kelakuannya rada hang, rada setengah stres gitu ya. Sampai dia itu dijuluki Ratu Syair. Kenapa? Dia kalau ngomong isinya isinya hati dia banget. Akhirnya lama-lama Khonsa berpikir, ya Robby capek juga ya kalau gagal move on. Ya kan dia kehilangan adiknya, sedihnya gak habis-habis. Kemudian dia mendengar ada agama baru namanya agama Islam. Dia belajar, oh ternyata kalau kita kembali kepada Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk. Kalau kita berharap kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah akan melindungi. Nah, ternyata Khonsa jahiliyah dengan Khonsa ketika masuk Islam beda banget. Sudah tahu ya tadi jahiliyahnya dia seperti apa? Pas dia sudah bertemu Islam, dia yakin, dia kuat. Biasanya orang yang yakin dengan Allah, dia kuat dan tampak manis. Bukan tampak manis, memang dia semakin manis. Akhirnya dia sudah tidak takut kehilangan. Anaknya yang 4 ya dibacakan syair sampai anaknya terbakar ya, gara-gara syairnya ibunda terbakar untuk maju berperang. Yang justru yang memberi semangat luar biasa untuk berperang adalah ibunya sendiri. Dan ketika keempat anaknya wafat semuanya, maka Khonsa tetap tegar. Kenapa dia bisa seperti itu? Inni dhahibun ila Rabbi. Inni dhahibun ila Rabbi. Sayahdin. Semua yang menuju kepada Allah pasti dapat hidayah. Pasti dapat jalan keluar. Kenapa kamu kesulitan bolak-balik ya, mengingat-ingat sesuatu yang gak penting? Karena kita kurang kuat arusnya menuju kepada Allah. Kembali kepada Allah, obatnya hanya Allah. Jadi, tips pertama apa? kembalilah kepada Allah. Jadi nyampe di sini ada yang ini, ada yang coba curhat atau gimana, barangkali saya sudah kembali kepada Allah tapi misalnya masih ada tantangan atau gimana, nanti kita diskusikan ya. Barangkali ada pengalaman teman-teman yang alhamdulillah saya berhasil move on misalnya gara-gara titik-titik. Jadi berbagi pengalaman, nanti pengalaman kita memberi manfaat kepada teman-teman kita. Oke, kita lanjut tips ke 2. Nikmatilah sesi curhat. Ya, ini yang paling menyenangkan. Nikmatilah sesi curhat. Duduklah, itu curhatnya ini ya. Kalau pergi ke terapis, duduk di sofa sambil ngoceh-ngoceh. Jadi gini, brol, plong. Ya. Dan sebaik-baik curhat ya itu kepada Allah. Kepada teman boleh enggak? Boleh. Tapi temennya satu aja. Kalau kalau ngumpulin orang terus curhat ke semua orang namanya pengumuman. Tapi enggak apa-apa juga sih kalau ada niatan jangan sampai teman aku merasakan seperti yang aku rasain. Enggak apa-apa. Berarti dia siap memberi ilmu itu ya namanya. Itu. Jadi apa yang kedua? Nikmatilah sesi curhat. Ilahi waqaftu dumu'i tasil wa qalbi bibabika bakiu dalil. Kalau kamu ketemu Rob kamu, kalau ketemu dengan yang menjamin kehidupanmu, kalau kamu ketemu dengan yang menyayangimu, arhamar rahimin, yang paling mencintaimu, maka katakan ini. Ilahi waqaftu dumu'i tasil. Rabbi, aku tidak sanggup menahan air mata. Boleh aku teteskan? Boleh sayang, teteskan saja. Keluarkan, luapkan, ya. Enggak usah ditahan. Aku ingin nangis, Rob, boleh nangis saja, kata Allah. Wa qalbi bibabika bakiu dalil. Ya Rob, tetesan air mataku di hadapanmu ya, di hadapan pintumu menangis ini hanya sebuah pertanda ya Rob. Pertanda apa? Aku butuh padamu. Aku butuh didengar. Aku butuh mengeluarkan apa yang ada di dalam hati aku. Makanya kemarin ada teman curhat, ngerasain seperti itu, dia nangis ya. Setelah nangis dia ngerasa nyaman. Nangisnya ketika di dalam sholat, ketika qiyamul lail, setelah menangis, setelah menikmati sesi curhat, dia merasa nyaman. Kemudian itu kan dia lakukan ketika sholat malam ya, qiyamul lail kemarin katanya waktu Ramadan. Ternyata pas bulan Syawal ada yang datang, masya Allah, indah sekali. Jadi nangisku kemarin itu benar-benar mengetuk pintu, mengeluarkan isi hati dan mengetuk pintu kasih sayang Allah. Jadi sebelum dia nangis-nangis itu kan dia mikir dan lain sebagainya, saking stres mikir kata dia kehilangan berat badan 10 kilo. Kebalik sama aku. Ini dalam seminggu kok bisa berat badan naik 10 kilo, saya gak pernah kayak gitu. Kupikir-pikir ada apa ya, perasaan makan normal kok bisa dalam seminggu 10 kilo. Oh ternyata ada kiriman mangga. Dari Jawa, jadi berapa kerdus gitu. Ternyata jadi yang namanya curhat itu penting banget. Boleh kamu luapkan ke orang tua, ke orang yang kamu percaya, dan yang paling penting ketuklah pintu kasih sayang Allah. Ya Rob, aku berdiri di hadapanmu ya dengan air mata yang berderai. Dan air mataku ini hanya sebuah tanda bahwa aku selalu membutuhkanmu. Bahwa aku selalu berharap kepadamu. Bahwa aku selalu bertopang kepadamu ya Allah. Ataitu ila arhamir rahimin, ataitu ila arhamir rahimin. Aku bersimpuh ya Allah di hadapanmu yang maha mengasihani. Ibu kita kasihan sama kita tapi gak bisa nolong kalau gagal move on, bener gak? Susah. Teman kita sayang ke kita tapi gak bisa nolong. Semua makhluk di bumi kalau datang mau nolong kita gak bisa. Yang bisa hanya Allah. Ataitu ila arhamir rahimin. Ya Allah, kami datang kepadamu karena kami yakin Engkau adalah maha penyayang, yang paling menyayangiku. Wa kullu i'tiqadin wa kullu yakin bi anna ladaika shifaan 'alil. Yakin ya Rabb. Yakin seyakin-yakinnya. Aku datang kepadamu dengan penuh keyakinan bahwa Engkau punya obatnya. Ya, obatnya itu ada di tanganmu. Engkau punya penawarnya ya Allah, yang panas di sini dinginkan. Yang gatel di sini redakan. Yang jengkel di sini, yang masih sering datang dan pergi, ya, Engkau punya obatnya. Yakin ya, jadi di sini bi anna ladaika syifa syifaun 'alil. Kami datang dengan berbagai macam penyakit. Penyakit gagal move on. Penyakit apa lagi teh? Banyak ya, penyakit apa? Dan Engkau maha memiliki obat-obatnya. Ya. Kami, atau enggak usah kami ya, aku ya. Aku datang dengan satu penyakit hati, yakin Engkau akan memberi sejuta obat. Aku datang dengan satu luka, yakin Engkau akan mendatangkan sejuta rahmat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Yakin Allah sangat cinta, Allah sangat sayang, Allah sangat belas kasihan kepada diri kita. Famunna alayya bi'afwin jamil. Berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku maafmu. Karena aku masih sering bolak-balik ke mantan, misalnya. Berikan maafmu. Aku gak mau balik lagi ya Allah. Aku mending tawaf Ka'bah daripada nawafin mantan. Coba bedakan rasanya. Tawaf di seputar mantan dengan tawaf di seputar Ka'bah. Di hati di sini enak mana? Pasti enak Ka'bah. Ya Rabbi, jangan sampai aku ya. Ya fisik sih kita enggak tawaf di seputar mantan, tapi nih yang namanya ruh jiwa kita gentayangan. Gentayangan tawaf di seputar mantan, Masya Allah. Makanya penting banget. Famunna alayya bi'afwin jamil. Anugerahkan kepadaku ya Allah afwan, maafmu. Maafmu yang indah. Aku buruk, Engkau indah. Aku lemah, Engkau kuat. Ya Allah, segala keburukanku balaslah dengan keindahan maafmu. Intinya ya, ketika kita menghadap kepada Allah, nikmati sesi curhat. Kamu bakal nyaman banget. Ya, yang sudah pernah curhat sama Allah, itu tadi sayahdin. Pasti Allah akan berikan petunjuk. Bahkan lanjutan ayat ini ya, As-Saffat. Bentar. 99 ya. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk, ya, kalau Allah sudah ngasih petunjuk, otak encer, ya, itu pasti kita akan berdoa dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Doa yang bermanfaat apa di sini? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang soleh. Yang paling penting itu masa depan. Jangan pernah lihat spion. Ya, makanya di sini sangat-sangat antusias dengan masa depan. Dilanjutkan doanya, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Belum ada pasangan tapi doa aja ini. Dapat anak soleh ya gak mungkin dong. Kalau kita ngejomblo pasti didatengin yang soleh juga. Ngerti ya? Fabasyarna bi gulamin halim. Fabasyarna bi gulamin halim. Pakai huruf fa. Fa, kenapa enggak pakai wa? Bukan wa basyarnahu bi gulamin halim, tapi pakai fa basyarnahu bi gulamin halim. Fa dengan wa itu artinya beda. Kalau wa dan itu ada tempo, ada jeda. Setelah kamu berdoa ya, nunggu sekian tahun baru Allah kabul. Itu pakai wa. Tapi kalau ini pakai fa, doa langsung Allah kabul. Syaratnya apa? Syaratnya idhab ila rabbik, balik kamu ke Allah. Pulang kamu ke Allah. Jangan keseret-seret lagi dengan hawa nafsu kamu. Ngerti ya maksudnya? Maka kalau kamu sudah balik sama Allah, doa kamu langsung diijabah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah langsung berikan kabar gembira. Jadi gini, Allah itu enggak mungkin bikin kekasihnya sengsara. Allah selalu ingin menggembirakan kesayangannya. Kalau kita sudah jadi kesayangan Allah, ya, pasti Allah akan bahagiakan. Langsung diberikan ulamin halim, seorang anak laki-laki yang halim. Halim itu yang yang sabar. Halim itu yang orang kontrol. Dia orang kontrol. Kalau dia marah gak pernah ditampakkan. Kalau dia jengkel gak pernah ditampakkan. Biasanya kalau rata-rata orang marah dan jengkel nampak. Gimana mau kita mau ke mall atau mau makan-makan? Terserah. Ini fenomena orang marah. Jadi gimana ini? Mau nasi goreng atau mau apa? Terserah. Ini fenomena orang marah, tapi kalau orang kontrol, gimana mau jalan-jalan, oh kesini aja yuk, jadi gak nampak kemarahan. Kenapa dia memperoleh anak yang halim, anak yang sangat kontrol? Karena ibunya bapaknya orang kontrol. Kalau ibu bapaknya orang yang meletup-letup, anaknya bisa meledak-ledak. Ngerti ya maksudnya? Oke, belajar kontrol agar kita memperoleh keturunan yang kontrol. Jadi yakin ya bahwa sesi curhat yang kita lakukan itu nikmat. Sesi curhat yang kita lakukan itu mendatangkan berkah ya. Karena sesi curhat ini bagian dari ibadah. Kita sedang berdoa dan berharap kepada Allah. Allahumma sarif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, palingkan dadaku, palingkan hatiku hanya untuk taat kepadamu. Ini penting banget doanya. Kalau enggak kita akan terus berpaling. Udah begini, belok lagi. Udah maju, belok lagi, belok lagi. Ya. Sarif qalbi ila ta'atik. Catet. Catet. Oh, ini udah berhasil move on semua nih. Ini aku tadi, oh ya sini ya. Ada alat tulisnya? Kurang gede enggak? Cukup segini. Allahumma sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, palingkan hatiku, palingkan ya Rob, palingkan agar taat kepadamu. Karena yang namanya hati itu dia suka sekali apa ya, suka mencari arahnya sendiri. Kalau tidak dipalingkan kembali, paling lagi, doa lagi. Allahumma sarif qalbi la ta'atik. Ya sebelah sana, gak kelihatan ya? Rada di hadapin. Munajatnya mukmin itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Sesi curhatnya mukmin bisa dilakukan di dalam sholat ketika sujud atau di luar sholat. Mukmin harus munajat kepada Allah. Mukmin harus curhat kepada Allah. Ya, kalau kita curhat kepada manusia, solusinya rada terbatas. Tapi kalau curhatnya kepada Allah, wallahu qadirun ala kulli syai'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Dia mampu mengadakan sesuatu yang tiada. Dia menghidupkan kita, dia menjamin kehidupan kita, dia mencukupi kita, dia yang membahagiakan kita sejak zaman ruh sampai zaman dunia, sampai kita kembali kepada ruh lagi atau kembali kepada Allah. ya. Jadi fenomenanya kalau orang ini ya susah move on, cirinya dia suka menatap langit dengan mata tak berkedip. Kemudian dia mengucapkan, terlalu luas rasa ini ya Allah. Dipuitis ya. Ya Rob, sungguh berwaktu-waktu aku mengasuh rasa. Cie, itu ucapan siapa itu? Yang tahu gak usah dikasih tahu ya. Rahasia kita. Katanya, berwaktu-waktu aku mengasuh rasa. Cie, jadi ngajarin nyanyi ini. Maksudnya, ya itulah perjalanan orang move on. Apalagi kata dia? Mendengarkan jiwaku berkata-kata. Jiwanya terus ngoceh kan? Terus akhirnya kesimpulannya apa? Aku merasa memutuskan bahwa ya Rob, semua makhluk ya, semua makhluk itu sifatnya melelahkan. Yang mendamaikan hanya Al-Khaliq, hanya Sang Pencipta. Jadi mantan, please kamu harus rela. Ya. Kamu harus rela biarkan aku terbang bebas mencari cinta sejatiku. Asik. Itu baru sebuah kemenangan. Jadi mantan ya, kamu harus benar-benar rela karena aku gak kemana-mana. Aku hanya membutuhkan cinta sejatiku. Siapa cinta sejati? Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sungguh kalian selalu fakir. Fakir itu selalu butuh kepada Allah. Antumul fuqara'. Hati ini ya, walaupun dipenuhi dunia dan isinya, kita masih selalu merasa mencari cinta sejati Allah. Kami ini selalu fakir. Jadi nanti pokoknya, oh ya teman-teman sudah disebar ini ya, doa. Doa apa judulnya? Doa menjemput jodoh. Pada tanya, ini artinya mana? Sudah seneng gitu ya, mau dapet ini, mau dapet apa? Munajat, ini namanya munajat jodoh ya. Jadi pas dilihat, kok panjang banget gitu. Jangan dilihat panjangnya, nikmati munajatnya. Pertanyaan kedua, kok gak ada arti? sengaja biar datang ke Ladies Day berikutnya. Amit-amit deh. Enggak ya, punten maaf, memang belum kelar nyelesain ya. Jadi insya Allah kalau sudah selesai pasti aku kasih. Itu sementara belajar membaca dulu itu ya. Oke. Apalagi obatnya? Teh itu yang kedua ya. Obat kedua. Nikmati sesi curhat. Obat yang ketiga. Jadi curhat itu gak bisa satu arah. Benar gak? Kalau kita ngomong terus gak ada respon. Harus ada respon. Kalau kamu ingin ocehan kamu ingin didengar Allah, bermunajatlah, berdoalah. Sekarang kalau kamu pengen dengar respon Allah, pengen dengar kata-kata Allah, pengen dengar Allah bicara kepadamu, pengen tahu Allah ini seperti apa ya, ini reaksinya terhadap curhatan kita, maka banyaklah baca Al-Quran. Maka di setiap lembaran Al-Quran isinya adalah apa? Tips biar kamu enggak gagal lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ini sebenarnya sudah kalau bacanya pakai hati. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Jadi intinya, kalau kamu pengen ngedengar kata-kata Allah, bacalah Al-Quran. Di situ semua yang ingin Allah katakan sudah ada. Kasih sayang Allah, perhatian Allah, kebutuhan kamu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kamu asalnya, habitatnya dari langit, ruh dari langit. Maka kalau ruh kita lapar, berikan juga makanan langit. Ya. Apa makanan langit diantaranya? Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi untuk memenuhi kebutuhan ruh kita, memenuhi kebutuhan jiwa kita. Bacalah Al-Quran, maka ruh kamu akan bahagia. Jangan sampai kita mengasuh ruh dan ruh yang ada di diri kita sengsara. Kenapa ruh kita sengsara? Itu seperti, ruh itu seperti biji tumbuhan. Ya, ruh seperti biji tumbuhan. Dia tumbuh itu bukan hanya karena tanahnya, tapi dia tumbuh harus ada cahaya matahari. Ruh kita sudah tertanam di sini, sudah ada tanahnya. Tapi kalau nggak ada cahaya Al-Quran, nggak ada hidayah Allah, maka ruh kita tidak tumbuh, hanya seperti biji yang gak ada gunanya. Makanya ruh kita sengsara. Tapi kalau ruh itu tumbuh ketemu cahaya matahari, apa yang terjadi? Tanaman yang bertemu cahaya matahari akan berbunga banyak dan akan menghasilkan buah yang sangat manis. Ngerti ya? Kalau kita sering bertemu dengan cahaya Allah, Al-Quran, maka ruh kita akan memberikan buah-buahan yang manis, memberi manfaat kepada umat Islam. Jadi tips ke-3 ya, dengarkanlah apa kata Allah. Maaf punten ya, punten pisan. Kalau ada yang curhat terus diucapkan atau diperdengarkan ini nih kata Allah, enggak mau dia dengar ya, berarti dengan siapapun dia enggak bakalan mau dengar. Ucapan Allah saja dia enggak mau dengar, apalagi ucapan manusia. Jadi ya sulit. Jadi memang intinya ya, kita harus benar-benar mengetahui kebutuhan dasar kita kepada Allah, sehingga kalau kita ngerti ya bahwa Allah itu sumber segala kehidupan kita, maka kita akan mudah kembali kepada Allah. Yang ketiga. Oke. Yang ke selanjutnya ya. Nanti teman-teman catat sendiri. Banyaklah bersyukur. Banyaklah bersyukur. Jadi orang-orang biasanya gagal move on itu rata-rata orangnya kurang bisa bersyukur. Pokoknya kalau bukan dia yang datang, aku mah nangis. Harus dia yang datang. Padahal teman-temannya satu bus datang. Jadi terus kita yang sebus nih apa? Enggak dianggap gitu. Enggak, itu mah kamu sebus mah buat aku enggak bikin aku bahagia. Yang bikin aku bahagia cuma dia. Ya elah. Punten pisan ya. Mungkin ada yang enggak tahu ya, kalau teman-teman yang ngehibur teh serasa enggak terhibur, tapi kalau dia menghibur dapat banget. Itu ciri orang yang gak bersyukur. Ya kan, ada banyak teman yang sayang dia, tapi dia hanya fokus kepada satu orang saja. Makanya orang gagal move on penyebabnya gara-gara kurang bersyukur. Kurang mensyukuri nikmat teman, kurang mensyukuri nikmat orang tua. Padahal mah ada orang tua, harusnya orang tua datang kan dia happy, dia bahagia. Kata dia, kalau bukan dia mah aku gak bisa bahagia. Ya elah, amit-amit deh. Padahal mah, ya. Jadi intinya bersyukur. Kamu punya ayah, kamu punya ibu, alhamdulillah. Syukuri, muliakan mereka. Kamu punya teman, bersenang-senanglah dengan mereka. Ya, jadi jangan fokus kepada mantan. Betul gak, Teh? Betul. Betul. Pengalaman. Kemudian apa lagi ya? Saya dikasih waktu sampai jam berapa, Teh? Sampai jam 11. Sampai jam 11 ya. Pas. Oke. Nanti gini aja deh, kita cut untuk saya biar nggak terlalu panjang ngobrolnya. Barangkali ada sesi curhat, nanti aku lanjutin. Yuk Mangga, dari beberapa tips 1, 2, 3, 4, saya sudah nyoba tapi saya gagal, penyebabnya apa? Atau misalnya saya sudah berhasil, saya tipsnya ini, please share pengalaman teman-teman biar yang lain dapat ilmunya. Jadi gini ya, move on ini bukan hanya melupakan mantan, melupakan segala yang tidak kita sukai, melupakan segala sesuatu yang tidak kita harapkan, itu namanya berpindah, hijrah ya, hijrah dari sesuatu yang kurang baik menuju kepada yang baik. Yuk Mangga, barangkali yuk. Silakan ladies yang mau cerita pengalamannya tentang move on, ada Teteh, boleh maju aja. Biar teman-temannya pada kena sekalian kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya mau nanya nih, kalau misalnya kita sudah merasa sudah move on, tiba-tiba nih datang lagi dengan mengatasnamakan menyambung silaturahmi, itu gimana Teh? Modus. Iya, dengan alasannya pengen menyambung silaturahmi, mungkin beliau juga sudah berhasil move on, alasannya pengen sambung silaturahmi aja, misalnya seperti itu gimana Teh? Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, siapa namanya Teh? Silti. Teh siapa? Silti. Silki. Silti. Teh Silti dari mana? Dari Cibaduyut. Oh, dari Cibaduyut. Alhamdulillah kita punya teman dari Cibaduyut. Nanti yang ke Cibaduyut ya mampir. Iya, enggak. Jazakallah Teh Silti. Satu aja dulu Teh atau lanjut aja? Lanjut aja. Silakan yang lain yang mau cerita tentang move on juga atau mau nanya, mau cerita dulu. Oh, boleh. Boleh, silakan. Maju aja Teh sini. Mumpung ada Teteh di sini, jadi kita bisa curhat, bisa nanya, bisa cerita ya. Siapa tahu nanti ditanggapi sama Teteh, dikasih solusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu dari Lengkong. Di sini saya mau cerita aja, boleh Teh? Enggak. Cerita? Enggak. Dulu itu saya pacaran 4 tahun, udah deket banget, udah rencana udah menikah. Akhirnya saya ngerasa di mana titik setelah pacaran itu saya belum dikerudung. Setelah itu saya pikir kayaknya ada yang gak benar dari pola yang saya lakukan dalam tanda kutip pacarannya. Udah kayak gitu, akhirnya saya Allah beri petunjuk, perasaan saya mengikis. Terus akhirnya saya itu mengikis, maksudnya berkurang cintanya? Berkurang, jadi kayak kayaknya ada yang kurang. Okay. Perasaan saya tuh buat dunia aja gitu. Nah dari situ saya memutuskan untuk putus. Itu bulan Maret. Ingat banget Maret 2013. Udah kayak gitu, Masya Allah ya, sekarang mah banyak kajian-kajian. Pada saat itu saya gak tahu kajiannya di mana, saya curhat ke siapa saya gak tahu. Yang paling pahit gimana rasanya waktu itu? Paling pahit ya nangis. Nangis berhari-hari lah. Tapi akhirnya saya pikir mau saya cari teman curhat kemanapun, mau saya curhat ke siapapun, hati saya teh tetap aja kosong. Akhirnya saya memutuskan untuk ke siapa lagi lah kalau bukan ke Allah mah tempat kita lari. Dari situ saya rajin banget ibadahnya. Duha, bukannya, maksudnya ini mah sharing aja, bukan maksudnya sombong gitu ya. Enggak apa-apa, sombong aja. Banget ya. Udah kayak gitu, amalan-amalan ya, amalan-amalan yang namanya sunnah satupun saya lakuin. Terus tuh kewajiban, saya sholat tepat waktu, baca Quran, gak pernah itu. 2 minggu kemudian ada yang ngenalin ke saya, dia tuh manajer Tempo pada saat itu. Nah, salahnya saya di sana, saya mikir gini, wah keren nih manajer Tempo, berarti kalau misalkan hidup lah, enak lah gitu. Niatnya itu udah gak bener. Nah dari situ, ada aja jalannya, enggak aja. dua minggu kemudian itu ada yang kenalin juga tanpa saya perkirakan gitu. Waktu itu ketemu diantar teman, ngobrol-ngobrol, tujuannya sama. Saya tuh niatnya gak mau pacaran lagi, kalau mau serius-serius, saya tantangin gitu. Akhirnya dia menjawab tantangan saya, 3 bulan dia ngelamar saya dan 3 bulan kemudian saya menikah. Padahal jedanya itu kurang dari sebulan antara putus dan ketemu sama yang sekarang jadi suami saya. Intinya adalah ketika saya pada saat itu ya bulan Maret, kalau saya gak memutuskan untuk putus, mungkin sekarang saya masih jomblo. Kayak gitu sih, jadi intinya mah kemanapun kita lari ke kajian majelis mana, kemana, bukannya gak boleh maksudnya, kemanapun kalau hati kitanya belum ke Allah, susah gitu. Ya mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah teteh. Sudah dulu, oke. Sebuah testimonial hebat ya. Kata beliau, ya kita belum kenalan ya. Nama siapa, dari mana, say? Berarti aku tadi yang belum move on ya. Teh Ayu dari Lengkong. Barakallah, terima kasih banyak sharing ilmunya buat teman-teman ya. Karena enggak semua orang punya pengalaman seperti itu ya. Akhirnya kembali kepada Allah adalah sebuah solusi. Benar-benar kalau kamu sudah pergi ke Monas, kamu sudah pergi ke majlis taklim, kamu sudah pergi kemanapun, kalau hati kamu belum kembali kepada Allah, kamu akan kesulitan untuk membersihkan diri dari waswasah syaitan. Itu kan waswasah ya, bisikan-bisikan syaitan. Setan itu enggak pernah rela kamu tenang. Setan enggak pernah rela kamu nyaman dan bahagia. Ketika kamu mulai terseret, fahami, oh ini ada yang nyeret aku. Balik lagi ke Allah. Balik lagi ke Allah. Barakallah, terima kasih. Yang tadi ya, ternyata ada mantan yang dia kelihatannya sudah move on, Masya Allah. Tetehnya sendiri waktu itu gimana kondisinya? Sudah move on apa belum? Sudah menikah. Pengen sambung silaturahmi. Oke. Iya. Oke, teman-teman, baik dia mantan atau dia orang baru atau siapapun, kalau mengajak sebuah pertemuan tanpa dasar yang jelas, ini mau apa nih gitu, mau bisnis, hayo. Ini mau apa nih, mau reuni keluarga, hayo. Ini mau apa dulu, kalau cuma bertemu dua-dua, baik mantan maupun bukan mantan, ya itu harus kita hindari. Terus gimana silaturahmi aku dengan dia? Kamu dan dia itu ajnabi. Ajnabi itu orang asing. Orang asing itu gak ada kewajiban silaturahim atau silaturahmi. Silaturahim itu kerabat yang ada kaitannya dengan darah. Itu baru silaturahim itu. Ke bibi, ya Allah. Coba tanya, kamu sudah silaturahim ke bibi kamu belum? Kok mau silaturahim sama aku? Yang benar lu. Kamu sudah silaturahim sama nenek kamu belum? Oh iya, ke nenek aja belum, ngapain ke kamu gitu. Itu kan, maaf ya, saya gak mau suuzon. Tapi biar ngerti, silaturahim itu dengan siapa. Giliran sama mantan rajin silaturahim, giliran sama nenek dia pas lebaran doang. Itu pun kalau datang gitu kan. Jadi misalnya ya, kemarin punten, kalau ini kan bukan mantan pacar ya. Ini ada yang curhat, ini mantan suami. Akhirnya dia bingung, ini gimana nih aku silaturahmi aku dengan suami aku gitu. Bukan suami, maksudnya mantan suami gitu. Kamu sama mantan kamu benar-benar gak ada kewajiban silaturahmi apapun. Ya biasa saja, normal. Itu kalau mau ketemu tetap harus ada orang ketiga, nggak boleh berdua-dua karena khawatir semua yang berdua yang bukan muhrim yang ketiga adalah setan gitu. Oke, jadi kalau dia nantangin aku mau silaturahmi gitu, tanya kamu udah silaturahmi belum sama bibi kamu gitu, silaturahmi dulu ke sana semua baru kalau mau hayuk kita reuni keluarga gitu. Oke, bisa di ini ya, yang lain mungkin ya. Ya, masih ada teh katanya yang mau curhat, masih okay, boleh. Oke, Mangga. Yuk. Ya, Mangga. Ke depan. Silakan, teh. Ternyata tentang move on ini banyak juga ya teh ya, yang ingin mencurahkan perasaannya. Kayaknya emang butuh perjuangan ya teh untuk move on. Iya. Ini salah satu pejuang move on kita akan memasuki medan kemenangan. Allahu Akbar. Udah dibuktikan sama Teh Ayu tadi ya dari Lengkong dengan move on-nya. Alhamdulillah sekarang udah menikah. Ini teteh siapa teh namanya? Nama saya Tia Sabrina. Saya dari Cijambe. Cijambe, daerah mana itu? Ujung Brung. Oke, Ujung Brung. Iya, saya mau apa ya? Mau sedikit curhat. Enggak. Sebenarnya saya masih agak baper nih soal cita-cita saya pengen kerja di mana gitu ya. Waktu itu tuh duduk aja lah kasihan teh. Enggak biar ini. Kan sesi curhat harus relax dong. Jadi waktu itu sempat lulus dari kuliah itu sekitar bulan November okay. 2015. Kayak udah puluhan job fair didatengin, terus santai aja teh, Rabuna Yahdik, nggak apa-apa, Mangga. Udah, nggak apa-apa. Terus kayak udah puluhan perusahaan kayak udah diikutin seleksinya, tapi nggak dapet. Udah sekitar 6 bulan akhirnya ada satu yang lolos sampai tahap akhir, udah sampai tanda tangan kontrak. Cuman di sini yang bikin saya galau sampai sekarang. Saya kerja di perbankan. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang kesinggung. Cuman setahu saya sebenarnya itu kan apalagi yang konvensional ya. Katanya sih nggak boleh karena dari banyak itu sih yang bikin saya galau sampai sekarang. Nah, cuman saya juga sebenarnya aku juga bersyukur sih bisa dapat kerja, cuman jadi galau gitu deh pokoknya. Nah, sudah berapa bulan kerjanya? Baru 3 bulan. Oh, baru ya. Udah kayak gitu dalam hati sih masih ada, masih pengen apa ya, nyari cita-cita yang dulu pernah ada tapi belum kesampaian. Yang cita-citanya apa? Kalau sekarang sih pengen ikutan CPNS, jadi PNS ya. Nah, jadi gimana okay. Kalau dari keluarga sama teman-teman dekat sih nggak ada yang ngelarang juga. Karena pandangan orang juga masih beda-beda, ada yang bilang itu halal, ada yang bilang itu yang haram. Masalah perbankan. Iya. Oke. Okay. Jadi saya harus gimana, baiknya kah seperti apa, teman? Oke. Okay. Boleh peluk? Aduh, saya. Barakallah. Insyaallah khair. Teh, boleh peluk juga biar ini. Yang maju dapat pelukan. Kalau nggak dapat solusi minimal dapat pelukan. Orang curhat tuh begitu ya. Jadi khair insyaallah teh, alhamdulillah. Teh siapa namanya? Teh Tia, alhamdulillah. Bener-bener aku berucap alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah bahwa hati Teh Tia ini sebenarnya dia bener-bener nggak nyaman. Dia gak nyaman, dia ngerasa bersalah, dia sedih. Tapi situasinya masih seperti itu. Khair insya Allah. Kita doakan teman-teman kita ya yang masih punya pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan yang syubhat atau haram, Allah selamatkan, Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan. Ya Rabbi, selamatkan saudari kami ya Allah, lindungi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai saudari kami. Dan yang paling penting untuk Teh Tia ya, it's okay Teh Tia. Jadi apa ya, perasaan Teh Tia itu sudah sangat benar ya, nggak nyaman, sedih. Sekarang Teh Tia harus lebih fokus, fokus untuk mengambil kesempatan. Jadi misalnya dalam 5 bulan Teh Tia belum dapat kesempatan keluar dari bank, Teh Tia harus terus cari cara. Intinya jangan PW, jangan posisi wenak di perbankan. Jadi kalau sudah dapat nikmatnya terus kita sudah lupa bahwa itu sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Jadi gak apa-apa sekarang, untuk sementara sekarang Teteh niatnya cari jalan dulu, meskipun jalan itu nanti ya apa akan terbuka, kita nggak tahu kapan akan terbuka, tapi Teteh ya jangan posisi wenak, jangan nyaman dengan yang sudah ada sekarang. Teteh harus benar-benar cari cara. Jadi bukan kesedihan yang akan menolong kita, tapi benar-benar sebuah pikiran jernih. Ya Rob, semoga ini nggak bakal lama aku di sini. Paling lama hanya sekian bulan. Ya Rob, aku ingin yang halal. Ya Rob, aku selamat dengan yang halal. Ya Rob, aku diberkahi dengan yang halal. Ya Rob, mudahkan pintu yang halal. Insya Allah ya, semoga Allah berikan kemudahannya. Oke, barakallah. Ada yang lain lagi? Satu lagi terakhir ya, setelah ini kita sesi doa. Materinya belum selesai, biarin. Yuk. Oh, mangga. Yang mana? Ini aja. Assalamualaikum Teteh. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Maulani dari Cimahi. Teteh mau bertanya, kan tadi kan Teteh udah nyebutin tips-tips move on itu seperti apa. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara mengistiqomahkan, kan misalnya kita udah move on nih. Nah, terus kan gangguan mah kan ada kapan aja, dari siapa aja dan di mana aja gitu kan. Nah, bagaimana cara mengistiqomahkannya, terus gimana sih cara ngilangin apa ya, rasa kepo tentang si dia gitu. Ya, terima kasih Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih kepo. Iya. Mungkin terkadang masih keinget gitu Teh, jadi kepo lagi. Aduh, si dia lagi apa ya? Udah laku belum ya? Punten ya, kalau kamu lagi kepo, yang ketawa itu bukan teman kamu aja. Setan juga ketawa ngiklik, kamu tuh hiburan buat aku, kata setan Teh. Benar-benar hiburan. Punten maaf, aku gak bermaksud merendahkan ya, cuman biar kita ngerti situasi gitu ya. Kalau teman aja ketawa ngeliat kita kepo, ngepoin mantan, apalagi setan tuh Pak paling seneng tuh. Jadi pertanyaannya sampai lupa aku. Biar kita gimana istiqomah katanya. Oh, istiqomah ya. Iya, istiqomah ini kalau enggak dicatat. Mungkin udah move on tapi masih keinget-inget aja dan gatel gitu pengen kepoin kadang kayak gitu. Jadi gimana biar istiqomah? Benar enggak Teh? Biar istiqomah. Jadi gini. Orang punya penyakit gagal move on atau punya penyakit jiwa apapun, itu kan hanya salah satu penyakit jiwa ya, gagal move on. Salah satu penyakit aja. Semuanya berjuang untuk meluruskan hatinya kepada Allah. Semua berjuang, baik yang gagal move on dan semua jenis keluhan-keluhan yang lain. Aku tadi mau ngomong apa sih intinya? Jadi ya itu tadi, kalau kamu kembali belok, ya sudah kamu harus meluruskan kamu sendiri. Karena oh ya, ini berkaitan dengan tips yang terakhir ya. Tips yang terakhir itu innallah. Bukan innallah, tunggu. Apa ini tips terakhirnya? Yang tadi yang keempat, banyaklah bersyukur. Oh, yang bersyukur ini, ya. Baru sampai empat. Iya. Ini sebenarnya kalau mau nulis tips banyak, ini enggak tahu tips keberapa, mangga dicatat aja. Tapi ini benar-benar jadi penentu kamu berhasil atau tidak. Jadi penentu kamu gagal atau tidak. Bacalah, banyaklah membaca Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Innallah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Innallah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah, angkat tangan. Kan tadi balik ke Allah kan? Tapi ternyata pas kita balik ke Allah, Allah angkat tangan. Angkat tangan tuh gak mau tolongin. Sudah angkat tangan. Kecuali sampai kamu mau benar-benar yughayyiru ma bi'anfusihim. Memang kamu benar-benar punya keinginan berubah. Kalau kamu gak punya keinginan berubah sama sekali, merubah gaya pikir, merubah rasa hati yang macam-macam dan lain sebagainya, maka Allah juga angkat tangan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum kecuali atau sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Start from you. Harus dimulai dari diri kita. Jadi tadi tipsnya banyak, tapi kalau kita masih setengah-setengah berubahnya, ya sudah, itulah hasil dari kesetengah-tengahan kita itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Oleh karena itu kita sangat apa ya? Kalau dulu saya baca hadis Rasul yang begini, artinya nanti di akhir zaman umatku di pagi hari mereka mukmin, di malam hari mereka kafir. Ini kerasa banget hadisnya. Aku nggak paham maksudnya apa sih? Masa di pagi hari mukmin, di malam hari bisa kafir? Kok perubahannya drastis banget? Ya ini gara-gara nggak stabil, nggak bener-bener pengen berubah. Jadi pagi ke taklim, malam masih ngepoin si dia. Ngerti maksudnya ya? Jadi kerasa banget ini benar. Oh iya, maksudnya ini toh Rasul hadisnya. Baru saya paham, ternyata perubahan kejiwaan manusia itu bisa sangat drastis. Pagi duduk di samping ustazah, malam sudah enggak tahu apa yang terjadi. Main sosmed dan macam-macam. Itu yang disebut hadis Rasul. Nanti di akhir zaman umatku itu ada yang modelnya seperti tempe. Pagi kedelai, malamnya sudah jadi tempe. Pagi mukmin, malamnya kufur. Ma'adallah ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ihfazna, ihmina, lindungi kami ya Allah. Istiqomahkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Tanpa perlindunganmu kami akan jadi tempe. Ya, kedelainya sudah menghilang jadi tempe. Oke, karena waktunya sudah habis, teman-teman saya ingetin, jadi sekarang silahkan banyak membaca keadaan saudara kita di Rohingya, saudara kita di Aceh, di Suriah, di Irak, di Palestina, di seluruh penjuru negeri Islam. Mereka kehidupannya sangat-sangat susah, tapi mereka bisa move on. Kita yang hidupnya di masjid yang luas, rumah yang mewah, tapi seperti hidup di dalam perut apa? Perut ikan, seperti kisahnya Nabi ini ya. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Maka kita akan memiliki kehidupan yang lapang. Kita kembali lagi ke saudara kita, banyaklah membaca, mengikuti perkembangan saudara-saudara kita, teman-teman yang punya rezeki ya, silahkan menolong saudara kita dengan hartanya, yang punya doa, yang punya rasa, yang punya simpati, sekarang sangat-sangat dianjurkan melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu berdoa, satu, agar Allah menghancurkan kaum kafir, dua, agar Allah melindungi umat Islam di sholat 5 waktu. Perbanyaklah doa untuk kaum muslimin, maka kebaikannya akan kalian rasakan. Oke, jadi sekarang kita insya Allah doanya untuk saudara kita yang di Suriah, yang di Palestina, dan seluruh negeri-negeri Islam yang sedang terjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa الحنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل لأهل سوريا وفلسطين وعراق ورهيا وباكستان وأويغور وكل بلد الإسلام اجعل لهم فرجا ومخرجا اجعل لهم فرجا ومخرجا اللهم احفظ أعراضهم اللهم احفظ دماءهم وآمنهم في وطنهم اللهم واكشف عنهم البلاء اكشف عنهم البلاء اللهم يا جبار اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأرح البلاد في العباد وأرح البلاد والعباد منهم يا عزيز يا عزيز اللهم الطف بعبادك المسلمين في كل مكان يا رحيم يا رحمن اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وعلى بفضلك راية الحق والدين Allahumma kun li ahli sunnati ya dal quwwah, ya dal quwwah wal munnah. Allahumma wa an'im alayna bil amni wal aman. Ya latif ya mannan, ya latif ya mannan. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah sembahan kami, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, Anta subhanak, Engkau maha suci, sedangkan kami banyak menzalimi diri kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, perbaiki urusan kami. Ya Allah, tolonglah saudara kami, ya Allah. Mereka yang di Suria, yang di Irak, yang di Palestine, mereka yang di Rohingya, mereka yang di Uyghur, mereka yang di Pakistan, dan semua negeri-negeri Islam, ya Allah. Berikan jalan keluar, berikan mereka jalan keluar, ya Allah. Lindungi darah mereka, ya Allah. Ya Rabbi, lindungi mereka, ya Allah. Lindungilah kehormatan mereka, ya Allah. Lindungi anak-anak mereka, ya Allah. Lindungilah anak-anak kaum muslimin, lindungilah para janda kaum muslimin. Kuatkanlah para syuhada al-muslimin, berikan mereka kemenangan, ya Allah. Ya Rabbi, datangkan kembali rasa aman, ya Allah. Berikan rasa aman di negeri-negeri mereka, ya Allah. Ya Allah, segera cabutlah bala itu, ya Allah. Ya Allah, cabutlah bala itu, ya Allah. Engkau maha penghancur para tiran, Engkau maha penghancur para kaum kufar, ya Allah. Engkau maha berkuasa menghancurkan orang-orang yang zalim. Ya Allah, balaskan dendam-dendam kaum muslimin, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Allahumma arih al-bilad, ya Allah. Berikan negeri-negeri muslim kedamaiannya kembali, ya Allah. Ya Rabbi, sayangilah kaum muslimin, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin, ya Allah. Tinggikan kembali, ya Allah, bendera-bendera Islam, ya Allah. Bendera-bendera al-haq, ya Allah. Jadilah penolong kami, ya Allah. Jadilah kekuatan kami, ya Allah. Jadilah sumber keamanan kami, ya Allah. Ya Rabbi, berikan kepada mereka rasa aman. Berikan kepada mereka rasa damai, ya Allah. Ya Rabbi, untuk kami, ya Allah, yang di Indonesia, ya Allah. Perbaiki urusan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Seret kami, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Kembalikan kami kepadamu, ya Allah. Bantu kami agar kembali kepadamu, ya Rabbi, ya Rabbi. Jika kami tidak segera kembali kepadamu, ya Rabbi, kami terlalu lama dalam kesengsaraan, ya Allah. Kami tidak mau hidup berlama-lama dalam kesengsaraan, ya Rabbi. Hanya dengan di sampingmu kami damai, kami bahagia, dan kami sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.